Saya ulang. Umumnya manusia, umat Islam yang membaca Al-Quran baik dalam salat atau di luar salat, umumnya terbagi pada dua bagian. Satu, yang membaca tanpa paham maknanya. Siap? Coba cek deh, dari sekian bacaan salat sampai hari ini berapa persen yang dipahami itu bacaannya? Atau dari setiap hari baca Al-Quran, Masya Allah, Anda bisa senang, bisa khatam sekian kali, khatam sekian kali. Yang dihatamkan itu berapa yang sudah dipahami? Baik. Yang kedua, Anda yang membaca dengan memahami isinya, dia paham tafsirnya. Dan yang paling hebat, karena paham isinya ini, maka dia bisa gunakan isinya, kandungan surah-surah yang dia baca, di tempat yang dibutuhkan saat dia memerlukannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dari mana tahu ya Ustaz, kalau kita keliru baca Al-Fatihah? Misal bacanya tidak sempurna, tidak sembarangan, berpengaruh misalnya pada kualitas salat kita, tidak sempurna pahala salat, ya. Ah, kita bisa temukan di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 395. Ya. Perhatikan kalimatnya. Kata Nabi, siapa yang menunaikan salat tidak membaca surah Al-Fatihah atau tidak sempurna bacaannya, fahiya khidajun. Khidaj, tiga kali diulang oleh Nabi. Fahiyah khidajun. Maka tidak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya. Ya. Ibu bisa bayangkan, baca keliru saja, tidak tepat bacaannya, itu disebut tidak sempurna salatnya. Maka bagaimana dengan yang sengaja meninggalkannya saat mampu dia membacakannya? Jelas ya? Nah, setelah kita mengerti tentang ini, kita bahas bagian terakhirnya. Lalu kita bahas kaji keutamaan atau tafsir dari surah Al-Fatihahnya. Biasanya seseorang yang membaca Al-Fatihah atau surah-surah lainnya di Quran, baik dalam salat atau di luar salat, itu terbagi pada dua bagian. Saya ulang. Umumnya manusia, umat Islam yang membaca Al-Quran baik dalam salat atau di luar salat, umumnya terbagi pada dua bagian. Satu, yang membaca tanpa paham maknanya. Siap? Coba cek deh, dari sekian bacaan sholat sampai hari ini berapa persen yang dipahami itu bacaannya? Atau dari setiap hari baca Al-Quran, Masya Allah, Anda bisa senang, bisa khatam sekian kali, khatam sekian kali. Yang dihatamkan itu berapa yang sudah dipahami? Baik. Yang kedua, Anda yang membaca dengan memahami isinya, dia paham tafsirnya. Dan yang paling hebat, karena paham isinya ini, maka dia bisa gunakan isinya, kandungan surah-surah yang dia baca, di tempat yang dibutuhkan saat dia memerlukannya. Karena Quran sendiri menyebut dirinya dengan hudan. Petunjuk yang kapan saja bisa digunakan sesuai kebutuhan. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadhan itu diturunkan Al-Quran di dalamnya. Apa fungsi Quran? Hudan. Jadi petunjuk kehidupan, petunjuk yang sangat komprehensif bagi seluruh perjalanan umat manusia. Allah. Maaf ya. Artinya, kita bahkan sebelum lahir, saat akan menjalani kehidupan sampai wafat ini, itu semua isi kehidupan kita, solusinya sudah dibuat di Quran. Apapun yang Anda alami, itu pasti ditemukan di situ, di Quran. Ya. Jadi kalau orang cerdas, dia akan menjalani kehidupan, dia akan keluarkan dulu petunjuknya. Dia bawa, ya, kemudian dia pelajari. Ketika menemukan persoalan yang sesuai dengan itu mudah mengatasinya. Ya. Saya beri contoh gini misal. Bapak ibu sudah berkeluarga, bahkan ini sudah ada anak, ada keturunan dan sebagainya. Ya. Kenapa Anda tidak mengeluarkan misal tuntunan berumah tangga dalam Al-Quran? Keluarkan ayat tentang ayah, tentang suami, tentang menjadi ayah yang baik. Keluarkan ayat tentang istri, tentang menjadi ibu yang baik, lalu menjadi anak yang baik. Tilawahi selama sebulan itu. Menariknya, di Quran sudah dijelaskan bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara berbagi, bagaimana cara menjalin tugas. Sampai yang paling menarik dan paling unik adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di rumah tangga. Dari mulai salah pengertian, dari mulai cemburuan, dari mulai ingin diperhatikan, sampai pada persoalan yang paling kompleks. Ya, diatur semuanya. dari mulai berhubungan dengan ibu mertua, bapak mertua, macam-macamnya, ketemu saudara, apakah dia mahram atau bukan, ada semuanya. Jadi kalau kita keluarkan kata Quran, yuridullahu bikumul yusra, dengan belajar itu semua, Allah menginginkan kehidupan kalian mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki hidup kalian susah. Jadi kalau dalam hidup ada persoalan yang tidak pernah selesai dengan tenaga, dengan ilmu, dengan kekuatan kita, barangkali, maaf, petunjuknya belum dikeluarkan. Saya mau kesini ke Kelapa Gading misalnya, mau datang ke Al-Istiqamah ini, kalau nggak pernah tahu petanya, bagaimana bisa sampai? Jadi berangkat ke sini saja tidak mudah, apalagi menjalani kehidupan yang cukup kompleks. Keluarkan. Saya pernah bacakan itu ya, dari mulai sebelum lahir sampai kita meninggal, ada semua itu. Ya, ibu mendambakan anak yang saleh belum lahir, ya salihah misalnya, Anda bisa temukan di Al-A'raf ayat 189. Begitu lahir, usia 0 sampai 2 tahun supaya sehat, kemudian mentalnya kuat, kemudian imunnya juga bagus. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233. Mulai tumbuh, dia mau belajar pelan-pelan itu kan, supaya pertumbuhannya bagus, masa pertumbuhannya sampai dengan balighnya. Quran surah 31 ayat 13 sampai 19. Mulai dia sekolah bagaimana supaya cepat menangkap pelajaran itu. Kadang-kadang orang belajar 3 kali, 4 kali enggak paham-paham. Ini belum disebutkan sudah paham, ini kesini maksudnya. At-Taubah 122. Kalau ingin prestasinya meningkat, Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Di sekolah semakin tinggi, kenal dengan kawannya. Mulai ada rasa suka, supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang tidak terkendali. Quran Surah 49 ayat ke-13-nya. Semakin serius ingin melamar, Quran Surah 4 ayat ke-4-nya. Mau menikah, Quran Surah 30 ayat 21-nya. Sudah menjadi suami, tugasnya apa? Quran Surah ke-4 ayat 19-nya. Istri kalau mau bagus bagaimana? Ayat ke-34 di surah 4-nya. Mulai bekerja supaya mudah pekerjaannya, ada yang standar. Quran surah 2 ayat 168. Kalau rezekinya agak ingin lebih mudah, ayat 172-nya. Kalau ingin cepat disediakan oleh Allah, Quran surah 7 ayat 96-nya. Sampai punya anak lagi, bagaimana cara mengaturnya supaya berbakti? Quran surah 17 ayat ke-23-nya. Bagaimana supaya saling mendoakan dengan baik? Quran surah ke-46 ayat 15-nya. Cita-cita bagaimana? Apakah akan hidup selamanya atau mungkin satu saat pulang? Kata Allah, kamu pasti meninggal. Quran surah ke-3 ayat 185-nya. Persiapkan supaya masuk alam kubur dengan enak, dapat rezeki. Quran surah 3 ayat 169 sampai 171-nya. Surganya di mana? Pilih. Kalau ingin bersama Nabi, Quran surah 3 ayat 31. Kalau di taman surga, Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Kalau ingin seluas langit dan bumi, Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Kalau ingin surga biasa, Quran surah 2 ayat ke-25. Semuanya ada. Ya Allah, nanti saya meninggalnya bagaimana ya? Kamu muslim, pulangnya harus tenang, panggilannya tenang. Quran surah Al-Fajr ayat 27-30 itu. Semuanya ada. Ya Allah, saya sakit, semua sudah enhab, dokter gak bisa nyembuhkan. Ada gak ayatnya? Ada. Quran surah 21 ayat 83-84. Bahkan sakit biasa pun diturunkan ayatnya sebelum meminta pada yang lain. Quran surah 26 ayat 80. Yang jadi masalah, kita tidak pernah tilawahi itu. Cuma keluarkan. Anda menjadi ayah, sudahkah menjadi ayah Qurani yang baik? Jangan-jangan merasa jadi ayah yang baik, tapi menurut Quran belum, keluarkan. Tidak ada salahnya sebulan kita berikan temanya misalnya. Bulan ini tentang rumah tangga, bulan besok tentang pekerjaan, bulan besoknya lagi tentang merawat anak, tentang belajar. Enak hidupnya. Demi Allah saya katakan, kalau Anda sudah bisa lakukan ini, maka hidup akan lebih mudah, enak, nyaman, tenang.